بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada ayat yang ke-72. Saya akan bacakan ayatnya, mohon nanti terjemahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa'alaykum an-nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini Allah menjelaskan tentang pembagian asnaf kaum mukminin, yang mana orang-orang mukmin itu berkelompok-kelompok. Yang dimaksud di sini adalah ketika itu ya, mukminin terbagi menjadi dua kelompok, dua sins. Kelompok yang pertama adalah kaum mukminin yang berada di Mekah, yang tinggal di Mekah. Kemudian mereka demi mempertahankan agamaannya dan demi mempertahankan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka terpaksa harus melakukan hijrah. Dan kelompok yang kedua adalah kaum Ansar, yang mana mereka menerima kaum Muhajirin di kota Madinah. Dan mereka ini satu dengan yang lainnya adalah wali, yaitu penolong. Karena Allah mengatakan innal ladzina amanu. Allah memulai dengan orang-orang yang berhijrah. Kenapa demikian? Karena keutamaan bagi mereka lebih daripada keutamaan bagi kaum Ansar secara keseluruhan. Allah mengatakan innal ladzina amanu. Sungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru dan berhijrah, wajahadu dan berjihad bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Sebab apa? Sebab kaum muhajirin ini meninggalkan harta mereka di kampung halamannya. Dan sesampainya di kota Madinah, kemudian ketika Allah mensyariatkan adanya perang Badar, mereka pun berangkat perang Badar. Karena mereka dijuluki atau diberikan sifat-sifat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang berhijrah, sebagai seorang yang berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina awaw. Kemudian kelompok yang kedua yaitu orang-orang Ansar. Siapa mereka? Alladzina awaw, yaitu orang-orang yang melindungi, yang memberikan tempat tinggal, yang memberikan tempat bagi orang-orang yang muhajirin, wa nasaru, dan menolong mereka, yaitu menolong orang-orang muhajirin. Ulaika ba'duhum awliya ubaw, mereka satu dengan yang lainnya adalah awliya, yaitu penolong. Dan Nabi SAW sesampainya di kota Madinah, Nabi melakukan mu'aqah, yaitu melakukan pertalian persaudaraan ya, antara fulan dengan fulan dipersatukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dalam hal ini ya, mereka melebihi saudara sendiri. Bahkan orang-orang Ansar ketika mereka ini mempunyai warisan, maka saudaranya ini menjadi ahli waris baginya. Persaudaraan yang begitu kuat di antara mereka. Namun nanti pada akhir ayat kita akan jelaskan tentang hukum waris ya, apakah hukum warisan satu dengan yang lain yang di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan adanya muakhah atau persaudaraan yang dihubungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih berlaku ataukah sudah mansukh atau dihapuskan. Nah, Nabi intinya Nabi mengatakan di sini ba'dhum awliya'u ba'd. Dan ini adalah pembahasan tentang wala wal bara. Ya, pembahasan ini adalah pembahasan tentang wala wal bara. Jadi kalau antum mungkin mendengar ada atau membaca di pamflet ada pembahasan tentang wala wal bara, maksudnya adalah ini. Siapa yang berhak untuk menjadi teman kita? Siapa yang berhak untuk kita lindungi? Siapa yang berhak untuk kita santuni? Siapa yang berhak untuk apa kita bantu? Ataupun sebaliknya, siapa yang berhak untuk kita mintai bantuannya? Siapa yang berhak untuk kita taati? Siapa yang berhak untuk kita anuti? Dan seterusnya. Yang jelas, kaum muhajiri dan ansar satu dengan yang lainnya, ini adalah wali, yaitu penolong satu dengan yang lainnya. Maka, baik golongan ansar ataupun muhajiri, kedua belah pihak satu dengan lainnya saling membantu, saling menjaga, saling bersaudara dan seterusnya. Walladina aman. Kemudian Nabi Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan di sini kelompok yang ketiga yang mereka bukan kaum muhajirin dan tidak pula kaum ansar atau datangnya belakangan. Walladina aman walam yuhajiru. Mungkin ada di sana orang-orang yang masuk ke dalam Islam setelah terjadinya hijrah kota Madinah. Nabi SAW membuka beberapa daerah mengajak mereka untuk masuk dalam Islam, namun mereka tidak mau berpindah tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Yang mana semestinya apabila seseorang masuk dalam Islam, mereka ini mendatangi kota Madinah sehingga ikut tinggal di dalam kota Madinah sehingga menjadi penduduk kota Madinah. Namun mungkin ada di antara mereka yang enggan untuk tinggal di kota Madinah karena mungkin pekerjaan mereka hanya tersedia di negeri mereka. Atau mungkin mereka tidak cocok dengan suhu cuaca di kota Madinah. Seperti beberapa kaum. Di antaranya di sini kisah tentang apa? Masih ingat? Sebuah kaum yang datang ke kota Madinah kemudian mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terkena sakit perut dan akhirnya mereka kembali ke negerinya. Dan alasan-alasan yang lain yang menyebabkan mereka tidak mau tinggal di kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mereka untuk tetap tinggal di negerinya. Ya. Selama mereka berislam dengan baik, bisa menjalankan Islam dengan baik, mereka tidak dipaksa untuk berpindah ke kota Madinah, mempelajari Islam di kota Madinah. Nah, namun manakala ada kesempatan untuk belajar ke kota Madinah, mereka diperintahkan untuk datang dan belajar kepada Nabi SAW sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang datang selama 20 hari, ada yang datang hanya satu kali, seperti kaum A'rabi, seperti A'rabi yang datang. Orang Badu yang datang menghadap kepada Nabi SAW hanya datang pada saat itu saja. Nabi SAW tidak mengatakan kecuali aflah in sadaq. Kalau dia mau mengerjakan apa yang aku perintahkan dan meninggalkan semua yang kularang tadi, maka dia akan beruntung. Ya. Siapapun yang sudah masuk dalam Islam diperintahkan untuk mempelajari Islam dari tangan kaum muslimin. Ya, terutama di negeri muslim. Tidak di negeri kufar, kecuali apabila mereka bisa menjaga keislaman mereka. Walladzina amanu, kemudian orang-orang yang beriman, walam yuhajiru, pun mereka tidak berhijrah. Malakum min wilayatihim min syai. Maka di sini tidak ada bagi kalian min wilayatihim min syai. Tidak ada bagi kalian perwalian mereka sedikit pun. Artinya mereka tidak diwajibkan. Kaum muhajirin ataupun kaum ansar tidak diwajibkan untuk menjadi penolong menjadi saudara penolong yang sesungguhnya yang setiap hari membantu setiap hari ini. Namun Manakala ada keperluan-keperluan yang diperlukan dadakan sifatnya, ya, maka di sini tetap kaum muslimin membantu mereka seperti disebutkan dalam ayat ini, hatta yuhajiru, sampai mereka mau berhijrah ke kota Madinah. Namun wa in istansarukum, apabila mereka ini meminta pertolongan dari kalian fiddini, dalam masalah agama, fa alaikumun nasru, maka wajib atas kalian juga untuk menolong mereka. Jadi contoh saudara-saudara kita yang tinggal katakanlah mungkin di Timor Leste, sekarang ya, atau yang mungkin saudara-saudara kita yang tinggal di Ambon atau masih tinggal di daerah-daerah terpencil Sorong, mana mereka meminta pertolongan dari kaum muslimin, maka sesungguhnya mereka ini berhak mendapatkan pertolongan. Tapi mereka tidak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang muhajirin dan ansor. Seandainya kaum muhajirin war ansor ini mereka berperang berjihad fi sabilillah, mereka tidak mendapatkan bagian dari harta faid ataupun harta ghanimah yang dibagikan kepada kaum muslimin secara rata, secara adil. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau berhijrah. Kalau mereka mau berhijrah, maka mereka akan mendapatkan apapun yang didapatkan oleh saudara mereka sama secara rata sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya kaum muhajirin wal ansar di sini berjihad melawan musuh, kemudian mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, maka orang-orang yang tidak berhijrah tidak mendapatkan bagian darinya. Ma'alakum min walayati min syaih. Kalian tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan, yaitu yang didapatkan oleh orang-orang muhajirin ataupun ansar. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau berhijrah. Kalau mereka mau berhijrah, maka sungguh mereka akan mendapatkan nasib yang sama, pembagian yang sama. Demikian pula, mereka juga akan dibebani dengan beban yang sama. Ya. Sebagaimana mereka mendapatkan keuntungan, mereka juga kalau mendapatkan beban, mendapatkan beban yang sama. Artinya pada saat Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berjihad, memerintahkan kaum muhajirin dan ansar untuk berjihad, mereka pun yang berhijrah ke kota Madinah, bergabung bersama muhajirin dan ansar, mereka pun juga diwajibkan untuk berjihad fi sabilillah. Jadi senang dan susah, apa, suka dan duka bersama kaum muslimin di kota Madinah. Nah, namun apabila mereka ini minta pertolongan dalam masalah agama, contoh mereka diserang oleh orang-orang musyrikin dan yang lainnya, maka tetap kaum muslimin mempunyai ikatan keislaman yang sama dengan mereka, berkewajiban untuk membantu mereka dalam melawan musuh dalam hal ini. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mika, kecuali apabila telah ada di antara mereka ini perjanjian. Contoh katakanlah seperti yang terjadi di Indonesia, ya, yang terjadi di Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia sudah berjanji untuk menciptakan keamanan, perdamaian dan yang lainnya. Maka kita tidak bisa sembarangan untuk berangkat ke Ambon, ya, seandainya kejadian Ambon terulang umpamanya, semoga tidak, atau mungkin daerah lain lagi kaum muslimin di daerah mana diserang. Katakanlah umpamanya kalau sekarang kaum muslimin di Suriah umpamanya, ya, lebih tepatnya lagi di kaum muslimin di Suriah, apabila mereka ini meminta bantuan kepada kita, apakah kita juga berkewajiban untuk berangkat ke Suriah? Nah, ini ternyata kita tidak diwajibkan untuk menolong mereka. Kenapa demikian? Karena sudah ada perjanjian antara kita dengan pemerintah kita, ya, ataupun pemerintah kita dengan pemerintah Suriah dan yang lainnya. Intinya sudah ada perjanjian di sana, kesepakatan bahwa kita tidak akan, ya, kita tidak dibenarkan untuk berangkat kecuali mendapatkan izin dari pemimpin kita. Demikian pula katakanlah seperti Indonesia, ini sudah melakukan perjanjian dengan negara Suriah untuk tidak campur tangan dalam masalah ini. Maka kita tidak berkewajiban untuk menolong mereka. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian antara mereka dengan musuh mungkin, ya, dalam hal ini. Wallahu bima ta'amaluna basir, Allah zat yang maha mengetahui dan melihat apa yang kalian lakukan. Sehingga dalam hal ini, ya ikhwah, jihad memang harus bersama pemimpin, pemerintah. Jihad memang harus berdasarkan keridhaan dan izin dari pemerintah. Dan berapa banyak di antara kaum muslimin yang berangkat berjihad fi sabilillah ketika terjadi perang di Afghanistan melawan orang-orang Rusia ketika itu, masih ingat? Termasuk diantaranya pelaku pemboman Bali, tahu sendiri siapa dia, siapa mereka. Ketika musuh sudah berhasil dikalahkan dan mereka sudah tidak memiliki lawan lagi, dan namanya orang sudah biasa perang, tiba-tiba perangnya berhenti, nggak ada kerjaan. Akhirnya sudah senang bikin apa namanya, bikin jihad di Indonesia. Maka terjadilah apa yang terjadi di Indonesia. Ya. Maka dalam hal ini memang kita harus ingat, kalaupun kita membantu negara lain, maka membantu negara lain dengan izin dari pemerintah. Seperti pemerintah Malaysia katakanlah, mereka mengirim bantuan ke Palestina dengan seizin dari pemerintah Malaysia. Sehingga manakala terjadi penangkapan, contoh ketika itu kapal dari apa namanya, kapal Israel menangkap bantuan yang dikirim oleh Malaysia, maka pemerintah Malaysia 100% berada di belakang mereka dan membebaskan mereka, menebus mereka dan yang lainnya. Nah, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan tentang perwalian ini dalam sabdanya, ya, yaitu al-muhajirun wal ansar ba'dhum awliya'u ba'd. Kaum muhajirin dan ansar itu satu dengan yang lainnya adalah wali atau penolong. Wattulaqa min Quraisyin wal utaqa min Thaqifin ba'dhum awliya'u ba'd ila yaumil qiyamah. Dan di sini persaudaraannya sampai hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang fuqara dari golongan muhajirin. Seperti dalam firman-Nya Allah mengatakan lil fuqara al muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ini keutamaan bagi muhajirin. Allah menegaskan dan berfirman, bagi orang-orang fakir di antara golongan muhajirin yang mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, wa amwalihim, dan juga dikeluarkan dari harta mereka, yang ketika mereka berangkat ke kota Madinah, hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak membawa apa-apa. Mereka meninggalkan harta, meninggalkan rumah, bahkan terkadang ada di antara mereka meninggalkan sanak keluarga. Sehingga sanak keluarga ini menjadi ancaman. Antum masih ingat kisah Hatib ibn Balta'ah? Masih ingat Hatib ibn Balta'ah yang sempat mau membocorkan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadikanmu ingin membocorkan berita keberangkatanku ke Makkah? Ya. Yaitu pada perang, pada apa, Fathu Makkah. Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya aku memiliki keluarga dan keluargaku masih ada di Makkah dan mereka ini diancam, diancam oleh musuh. Ya, maka Nabi SAW pun melepaskan Hatib bin Balta'ah. Karena apa? Karena beliau termasuk apa yang hadir dalam perang apa, perang Badar, dan telah membuktikan keislamannya. Dan di sini al-fuqara al-muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah. Tidak ada yang mereka cari kecuali keutamaan dari Allah. Wa ridwana, dan juga keridhaan darinya, surga. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka ini menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Ikhwah, ada pembahasan yang bagus tentang as-sidq, ya, tentang kejujuran. Orang-orang yang jujur, kejujuran. Ada babnya tersendiri dalam kitab ini, Riyadhus Shalihin. Mungkin ada di antara antum yang sudah pernah mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, di sana ada bab tentang as-sidq. Pembahasan ini sangat baik sekali. Ya, tidak setiap orang mukmin itu shadiq. Tidak setiap orang mukmin itu shadiq, jujur. Tapi orang-orang muhajir dan ansar, mereka telah diakui kejujurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran apa yang dimaksud? Maksudnya mereka ini jujur dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur keimanan mereka, mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolong agama Allah ini dengan harta mereka dan nyawa mereka. Maka mereka sudah diberikan julukan sebagai orang-orang yang jujur, ya. Dan apakah kita termasuk darinya? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk as-siddiqin, orang-orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam agama Allah, tidak menjadi orang-orang yang munafik. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman, dan orang-orang yang menyediakan tempat tinggal, wal iman, keimanan, min qablihim, sebelum mereka, yuhibbuna man hajar ilaihim, Mereka ini mencintai orang-orang yang berhijrah, mendatangi rumah-rumah mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajjah, dan mereka tidak mendapati pada diri jiwa-jiwa mereka ini, dalam diri mereka ini, hajjah, keperluan, mimma utu, dari apa yang mereka orang muhajirin ini datang dengannya. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka mendahulukan saudara-saudara mereka ini dari diri mereka. Walau karena bihim khasasah, meskipun dalam hal ini mereka sendiri keberatan atau mempunyai kesulitan. Dan apa yang dimaksud dengan hajah di sini? Ya, wala yajiduna. Syekh mengatakan aila yahsudunahum ala fadlin ma'atahumullah minal hijratihim. Nah, jadi mereka, orang-orang Ansar, tentu derajat mereka tidak sama dengan orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin lebih mulia. Kenapa mereka lebih mulia, lebih utama? Karena mereka dimuliakan oleh Allah dengan adanya hijrah yang mereka lakukan. Ketika mereka sampai ke kota Madinah, orang-orang muhajirin tidak merasa iri dengan apa yang mereka bawa, yaitu pahala yang besar dari hijrah mereka. Ya, mereka menerima dengan lapang dada, dan bahkan mereka mendahulukan saudaranya dari diri mereka. Bagaimana tidak? Seorang yang tidak memiliki rumah, maaf, seorang yang memiliki rumah lebih dari satu, menawarkan rumahnya, silahkan pilih rumah saya, yang mana yang kamu inginkan, ambillah. Seorang yang mempunyai istri lebih dari 4 orang, kalau istri lebih dari 4 orang, kan aturan dalam Islam 4 orang, maka tinggal pilih, ya, siapa di antara mereka, pilih, bukannya ambil nih yang saya nggak suka, pilih mana yang kamu sukai di antara mereka. Kalau 2, maka pilih salah satu dari kedua. Subhanallah, istri kok suruh milih, ya. Padahal ya, eman-eman banget, ya kan, itu punya istri satu aja eman-eman kan. Nah, coba. Nah, sekarang kalau katakan ada 2 itu pasti salah satu lebih antum cintai dari yang lain. Itu tidak mungkin, di dalam hati, deep down, pasti salah satu lebih dicintai daripada yang lain. Namun di dalam masalah zahir, dalam masalah yang zahir, antum bersikap adil. Tapi antum tidak bisa menyembunyikan cintaan yang lebih kepada istri tersebut, karena memang demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu, apa namanya, tidak mungkin sepenuhnya, ya, hatinya pasti kepada yang satu. Bayangkan yang antum pilih dipilih oleh saudaranya muslim yang lain, tetap diserahkan kepadanya. Karenanya dalam ayat ini Allah mengatakan wa yukhiruna ala anfusihim, dan mereka mendahulukan saudara muhajirin ini dari diri mereka, ya. Subhanallah, ini keutamaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentang kelompok yang ketiga, tadi kelompok yang ketiga sudah kita bahas. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Yazid ibn Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'uhum ila al-Islam." Panggillah mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ini kelompok yang ketiga, ya. Kelompok yang pertama dari muhajirin, kelompok yang kedua Ansar, kelompok yang ketiga adalah orang mukmin yang mereka beriman tetapi tidak mau berhijrah. Mereka tetap tinggal di negeri mereka sehingga mereka tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum muslimin yang lainnya. Maka Nabi mengatakan tentang hukum mereka, untuk memilih Islam, ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka menjawab panggilanmu untuk berislam, maka terimalah mereka. Waqaf anhum, artinya jauhi mereka, jangan kau serang. Tsumma ad'uhum ila at-tahawul, dan ajak mereka untuk berpindah ke negeri Islam. Ya. Min darihim ila daril muhajirin. Dari negeri mereka ke negeri muhajirin. Jadi maksud adalah negeri yang mana sudah ada Islam di sana. Wa'alimhum in fa'alu dhalika anna lahum malil muhajirin. Dan sampaikan kepada mereka, seandainya mereka mau berpindah dari negeri mereka ke negeri orang Islam, negeri kaum muslimin, tempat mereka berhijrah itu, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka, yang saudara-saudaranya dapatkan. Wa inna alaihim ma'adal muhajirin. Demikian pula kesulitan, derita yang ditimpa oleh kaum muslimin di sana juga akan dibebankan kepada mereka. Fa in abau, seandainya mereka menolak dan memilih untuk tinggal di rumah mereka, waqtaru darahum, fa'alimhum annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka sampai kepada mereka sesungguhnya mereka ini mirip seperti hukum Arab, orang-orang Arab, orang-orang pinggiran di antara kaum muslimin yang tinggal di pinggiran ya. Tetap dianggap sebagai muslim, tetapi mereka tidak mau berpindah ke kota, mereka memilih untuk tetap tinggal di negeri-negeri mereka atau di badu-badu mereka, tempat mereka hidup ya. Maka apa yang terjadi dalam hukum-hukum ini ya, bagaimana tadi? Wa yajri alaihim hukum Allah alladhi yajri alal mu'minin. Hukum Allah tetap diberlakukan di tempat mereka tinggal. Mereka tetap berkewajiban melaksanakan hukum-hukum Allah di sana. Wala yakunu lahum fai'un wa ghanimah nasib. Mereka tidak mendapatkan fai', tidak mendapatkan ghanimah. Mereka tidak mendapatkan bagian dari fai' ataupun ghanimah. Illa ayyuha jahidu ma'al muslimin, kecuali kalau mereka bergabung bersama kaum muslimin berjihad kepada Allah Subhanahu, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum abau fad'uhum ila ita'il jizyah. Kalau mereka menolak untuk tidak masuk ke dalam Islam ya, meskipun tinggal di negeri mereka, maka perintahkanlah mereka untuk membayar jizyah. Fa in ajabu, kalau mereka mau membayarnya, faqbal minhum wa kuf anhum. Terimalah jizyah yang mereka serahkan dan jangan perangi mereka. Fa in abau, kalau mereka masih enggan, fasta'in billah wa qatilhum. Maka meminta pertolonganlah kalian kepada Allah dan perangilah mereka. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan tambahan yang lain. Nah, kemudian tentang apa tadi, tentang ayat wa in istansaruku fid dini fa alaikumun nasr. Saya kira sudah cukup. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Nah. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu hai para muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ayat yang berikut ini, yaitu ayat ke-73, Allah SWT berfirman, Al-Walladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Ketika Allah menjelaskan tentang kaum mukminin, bahwasannya kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya adalah saudara, wali, tolong-menolong di antara mereka. Maka di sini, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Allah SWT untuk menjelaskan tentang orang-orang kufar. Bagaimana orang-orang dengan orang-orang kufar? Apakah orang-orang kufar ini merupakan wali dari kaum mukminin ataukah tidak? Dan apakah orang-orang kufar ini satu dengan lainnya mempunyai hukum yang sama ataukah berbeda? Ingat Allah SWT mengatakan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Ketahuilah bahwasanya orang kufar itu satu dengan yang lainnya adalah mereka bersaudara, saling tolong-menolong. Karena janganlah kalian ya, terlalu yakin bahwa orang-orang kafir ini tidak akan mengkhianati kita. Seperti halnya yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW ketika itu memberikan kepercayaan kepada orang-orang Yahud, tapi kepercayaan yang diberikan oleh Nabi SAW itu disia-siakan oleh orang-orang Yahud. Akhirnya mereka berbalik, memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan jalan kepada orang-orang kufar untuk masuk ke kota Madinah. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka sampai habis, ya, sampai habis. Dan itu semua karena Allah sudah mengatakan dalam ayat ini, "Alladzina kafaru, orang-orang yang kufur itu, ba'dhum awliya'u ba'd. Satu dengan yang lainnya ini, satu kelompok dengan yang kelompok yang lainnya ini saling tolong menolong." Ya, antum jangan heran kalau katakanlah umpamanya orang Yahudi bekerja sama Nasrani. Oh, ini biasa. Ya. Mungkin juga nanti orang Buddha dengan orang Hindu. Ini juga bisa. Atau Buddha dengan Kristen. Atau Hindu dengan Yahudi bisa saja. Kenapa? Karena semuanya tergabung dalam golongan orang-orang kufar, satu dengan yang lainnya saling tolong menolong. Maka kalaupun kita memberikan kepercayaan, kita pun harus berhati-hati, jangan sampai kita dikhianati, ya, sehingga itu akan merugikan kaum muslimin karena pengkhianatan mereka itu. Sebab apa? Sebab mereka ini wali sesamanya. Karena Allah mengatakan illa taf'alu, kalau engkau tidak melakukannya. Lakukan apa yang maksud di sini? Ya. Kalau kalian tidak menjauhi orang-orang musyrikin, sehingga kalian apa namanya menjadikan orang-orang musyrikin ini sebagai penolong. Yang ini, maaf ya, contoh umpamanya kita contohkan Ahok. Ahok ini kemarin memberikan izin pendirian masjid umpamanya. Ya. Ini dia lain daripada kaum musyrikin yang lain. Ya, umpamanya kita katakan tidak. Allah SWT sudah mengumumkan dalam ayat ini bahwa orang kafir itu satu dengan saling menolong. Tidak ada di antara mereka yang menolong Islam. Kalaupun ada di antara mereka yang mungkin bersikap lemah lembut kepada kaum muslimin, maka di sini ini keuntungan saja bagi kaum muslimin. Tapi sesungguhnya mereka tetap penolong sesamanya, ya. Maka di sini illam taf'alu, seandainya kamu ini tidak menjauhi orang-orang musyrikin, sehingga kalian hanya meminta pertolongan kepada kaum mukminin, maka apa yang terjadi? Yang terjadi akan terjadilah fitnah di muka bumi ini. Ya, kalau kaum muslimin dan kufar ini sudah bersatu, bersahabat, maka akan terjadi kerusakan dan bahaya yang besar bagi kaum muslimin. Ini bisa saja terjadi. Andainya katakanlah ya, kita tahu sendiri bahwa pemerintah Syria yang dalam hal ini menamakan atau menyebut dirinya sebagai seorang muslim, minta pertolongan dengan mana sekarang? Siapa yang bersamanya? Rusia. Rusia, terus mana lagi? Negara mana lagi? Iran. Irak masih muslim ya? Iran. Katakanlah Rusia, sudah jelas. Iran masih muslim. Nah, katakanlah Rusia sudah jelas orang-orang musyrik. Maka di sini, ya, ini tentu yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna la nasta'inu bi musyrikin. Kami umat Islam tidak meminta pertolongan dari orang musyrik. Selamanya demikian. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk dibantu oleh orang musyrikin. Kenapa? Karena kita memang kaum muslimin hanya minta pertolongan dengan sesama saudara kita juga, yaitu kaum muslimin juga. Kalau kita memaksakan diri untuk bersahabat dengan mereka, ya, kemudian wala' wal bara' kita serahkan kepadanya, maka dalam hal ini kita akan dirugikan. Kerugian yang besar yang akan kita dapatkan. Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan illa taf'alu, kalau kamu tidak menjauhi orang musyrikin, tetapi yang kamu pilih adalah untuk tetap walak dengan mereka, ya, tunduk kepada mereka, patuh kepada mereka, menjadikan mereka sebagai penolong, akun fitnatun fil ard, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasadun kabir, dan kehancuran yang besar. Dan antum tahu sendiri, ya, orang kita bukan diperintahkan untuk menjadi musuh orang kufar, tidak. Kita tidak diperintahkan untuk memusuhi Amerika, tidak. Kita hanya tidak diperintahkan untuk menjadi kawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya katakanlah Amerika ini musyrikin, mayoritasnya musyrikin, dan mereka berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak diperintahkan untuk menjadi musuh mereka atau memusuhi mereka. Ya, kita hanya diperintahkan tidak berkawan, tidak bersahabat dengan mereka. Kenapa? Karena mereka bukan sahabat-sahabat kita, karena mereka berbeda agama. Allahumma seandainya kaum muslimin di Amerika ternyata berhasil terpilih sehingga negara Amerika ini menjadi negara Islam, meskipun mungkin mayoritasnya masih orang-orang kufar, tetapi kepemimpinan dipegang oleh kaum muslimin, maka di sini lain halnya. Kita berwala kepada sesama muslim. Dalam hal ini pemerintah Amerika, seandainya mereka muslim seperti yang tadi kita sebutkan, maka kita bersahabat kepada mereka. Dan karenanya ya, apa yang dihembuskan pada telinga orang-orang Islam, kebanyakan telinga sebagian orang Islam, bahwa Amerika ini begini, Amerika itu begitu, bencilah Amerika, produk-produk Amerika, tekanlah ini Amerika, semuanya berbahas tentang Amerika, yang melupakan esensi yang sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memerintahkan kita untuk tidak berwala kepada orang Amerika, tetapi tidak berwala kepada musuh-musuh Allah yang lainnya juga. Jadi katakanlah seperti kaum, seperti kalau katakanlah Indonesia sekarang di stop pesawat F-16 dan yang lainnya di stop oleh Amerika, kemudian pemerintah Indonesia bersahabat dengan Rusia umpamanya ya, bersahabat dengan Rusia dan melampaui batas dalam hal ini. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menasihati wali amr pemerintah dalam hal ini untuk tidak menjadi wali, menjadikan orang-orang Rusia ini menjadi wali. Kenapa demikian? Karena yang terjadi adalah kehancuran. Contoh Amerika ketika menghentikan pengiriman spare part untuk F-16 dan yang lainnya ke Indonesia, kehabisan pesawat. Akhirnya mereka terpaksa membeli pesawat-pesawat dari Rusia dan seterusnya. Ya. Dan itu belum masalah-masalah yang lain. Masalah-masalah yang lain tentu akan terjadi. Pokoknya, kalau kaum muslimin itu mau menjadikan wali, maka jadikanlah wali hanya orang-orang muslim. Sedangkan orang-orang kufar tidak boleh dijadikan wali penolong. Orang-orang kufar ini hanya boleh dimuamalai dengan baik. Kita bermuamalah, berdagang dengan Amerika boleh, tidak dilarang. Berdagang dengan China boleh, berdagang dengan Rusia boleh. Semua itu tidak dilarang dalam Islam. Sehingga antum membeli Coca-Cola boleh, antum membeli Pepsi boleh, antum membeli KFC boleh, McDonald boleh. Karena memang Nabi SAW tidak pernah melarang kita untuk melakukan hal itu. Yang tidak boleh justru adalah menjadikan mereka sebagai wali seperti yang diperintah, dilarang oleh Allah dalam ayat ini. Nah, kemudian Allah melanjutkan, walladzina amanu wa hajaru. Yang terakhir, ayat yang terakhir, ayat yang 74 dan 75. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in 'alim. Nah. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina amanu. Orang-orang yang beriman, wahajaru, kemudian mereka berhijrah. Itu golongan apa? Golongan muhajirin. Bisabi wajahadu fi sabilillah. Kemudian mereka juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang besar bagi mereka, yaitu bagi kaum muhajirin, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhai mereka. Ya, nanti kita akan bacakan ayat yang lain yang serupa dengan ini atau yang merupakan syawahid dari ayat ini. Wajahadu fi sabilillah walladzina awaw. Demikian pula kaum Anshar yang menolong mereka, memberikan tempat tinggal, wa nasaru. Mereka menolong, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang mukmin yang sesungguhnya. Subhanallah. Ya. Dan mereka sudah terbukti keimanannya, sudah terbukti keislamannya. Mereka sudah membuktikan keislamannya. Pertanyaannya, apakah kita sudah membuktikan keislaman mereka seperti halnya mereka? Apakah kita sudah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum. Kita belum mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sudah. Mereka sudah dibuktikan keimanannya, keislamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan diabadikan dalam ayat ini maupun ayat-ayat yang lain. Dan mereka sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezeki yang banyak. Rezeki yang tidak ada putusnya. Dan bahkan ada sampai sekarang ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kekayaannya masih ada. Kenantu pernah dengar sahabat siapa yang kekayaannya masih ada? Usman bin Affan. Sampai sekarang masih mengalir ke cucu-cucunya. Itu semua adalah karena janji Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Kenapa? Karena mereka menolong orang-orang muhajirin dan karena mereka siap berhijrah meninggalkan harta mereka. Kalau kita ingin buktikan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu jalan di antaranya. Pada saat kita diperintahkan untuk berhijrah, kita berhijrah. Pada saat kita diperintahkan untuk menerima orang-orang yang berhijrah demi mempertahankan agama mereka, maka kita terima mereka dengan baik. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita dan rezeki yang tidak akan putus-putus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam apa namanya? Dalam ayatnya, ada yang hafal ini ayatnya? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Walladzina tabauhu. Ada sini Ustaz. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu. Okay, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Radhiyallahu anhum, perhatikan radhiyallahu anhum, Allah sudah meridha kepada mereka. Wa radwan, dan mereka pun sudah ridha kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa'adda lahum jannat, Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan untuk mereka surga-surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, itu semua mempertegas apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, bahwa mereka itu adalah mukminun haqqa, orang-orang yang beriman sesungguhnya, dengan sesungguh sebenar-benarnya keimanan. Baik, kemudian Allah juga berfirman walladzina amanu mim ba'du, demikian pula orang-orang yang beriman setelahnya. Wahajaru, kemudian mereka berhijrah. Wajahadu ma'akum, kemudian mereka berjihad bersama kalian. Faulaika minkum, maka mereka pun seperti halnya kalian. Ya, wa ulul arhami, kemudian ulul arham ba'duhum awla bi ba'din. Kata-kata ulul arham di sini yaitu orang-orang yang memiliki hubungan tali kerahiman. Dan termasuk di dalamnya adalah ashabat, ya. Kemudian demikian pula ashabul furu, dan yang terakhir adalah dawil arham. Jadi dalam istilah di dalam istilah waris itu ada yang disebut dengan al-warasah. Warasah itu adalah ahli waris. Kemudian yang kedua adalah dawil arham. Nah, sesungguhnya di sini dawil arham itu mencakup keduanya. Mencakup ahli waris dan juga mencakup dawil arham selain ahli waris. Jadi contoh di sini kita semua tahu bahwa am itu ahli waris, paman itu ahli waris, tapi khal bukan ahli waris. Dia yang bukan merupakan ahli waris disebut dengan dawil arham. Ya. Nah, dan ayat ini Allah mengatakan wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan ulul arham, keluarga yang ada hubungan rahim itu, sebagian di antara mereka lebih utama bagi sebagian dari sebagian yang lain di dalam kitab Allah. Ayat ini sebagaimana disebutkan bahwa ayat ini merupakan nasikhun, yang menghapuskan hukum warasah atau saling mewarisi dengan sebab muakhah, persaudaraan atau halat atau saling bersumpah. Dahulu orang-orang kaum musyrikin dahulu sebelum mereka masuk dalam Islam, ada di antara mereka yang melakukan halaq, ya, melakukan perjanjian di antara mereka. Ya, darah dengan darah, artinya pertalian hubungan saudara dengan orang lain yang bukan sedarah tetapi seperti saudara sendiri, sehingga saling mewarisi di antara mereka. Begitu turun ayat ini, maka ayat ini nasikhun, ayat ini menghapus hukum itu. Sehingga yang berhak untuk mendapatkan warisan dalam hal ini adalah hanya dawil arham, orang-orang yang memiliki tali hubungan persaudaraan. Di antaranya adalah al-warasah, ahli waris yang berhak mendapatkan waris. Nah, kemudian nah, ayat ini juga di dalam masalah ahli waris dawil arham ini, Allah menjelaskan bahwa dawil arham itu ba'duhum aula min ba'd, sebagian yang lain, sebagian ini lebih utama dari yang lain. Jadi kalau kita perhatikan dalam masalah ashabat, ya, dalam masalah ashabat itu ada, katakanlah ada bapak, kemudian ada kakek. Maka di sini bapak mendapatkan waris, kakek tidak mendapatkan. Kenapa demikian? Karena lebih mendahulukan siapa yang terdekat dengan si mayit. Ya. Sebagian lebih utama dari yang lainnya. Nah, katakanlah di sana ada saudara, saudara apa ini? Saudara seibu. Ya, ada saudara seibu dan ada saudara kandung. Ya. Maka siapa yang didahulukan? Ada saudara seibu, ada saudara, ada anak perempuan. Maka di sini anak-anak perempuan didahulukan daripada saudara-saudara. Ada anak laki, ada juga saudara. Siapa yang didahulukan? Tentu anak laki didahulukan daripada saudara si mayit. Ya. Itu berdasarkan ayat ini, waulul arham ba'duhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dawil arham itu, kerabat itu satu dengan yang lainnya. Ya, ada yang lebih didahulukan daripada yang lainnya fi kitabillah, dalam kitab Allah. Innallaha bikulli syai'in alim, Allah Zat yang mengetahui segala sesuatu. Baik, dalam pembahasan ini kita sedikit nyerempet ke pembahasan tentang bagaimana warisan bagi dawil arham. Ingat tadi sudah kita sebutkan bahwa dawil arham apa, bahwa di sana ada ahli waris, ada dawil arham. Kalau disebut ahli waris, maka mereka yang disebutkan hak-haknya dalam Al-Qur'an seperti apa? Mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Ahli waris itu yang pertama adalah dawil furud atau ashabul furud, yang mereka bagiannya sudah ditentukan oleh Allah. Seperti Allah mengatakan ya, untuk apa namanya suami, Allah sudah menjelaskan tapi itu bukan keluarga ya, tapi itu ahli waris. Nah, katakanlah suami sudah dijelaskan oleh Allah bahwa bagiannya apabila tidak ada anak maka bagiannya adalah setengah, itu sudah ditentukan. Istri apabila tidak ada anak maka bagiannya adalah seperempat. Ibu ya, tanpa adanya anak katakanlah sepertiga, itu semua sudah ditentukan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah ditentukan bagiannya, maka mereka disebut dengan ashabul furud, ya, atau disebut dengan apa nama lain dari ashabul furud? Zawil furud. Baik. Kemudian yang kedua dari warasah, dari ahli waris adalah ashabah. Ashabah itu siapa? Yaitu keluarga lelaki, keluarga dari jalur lelaki atau bapak, kakek, paman, ya, anak, dan seterusnya. Itu ashabah. Nah, dan di sini ahli waris terbagi menjadi dua. Ahli waris yang mendapatkan apa tadi? Ashabul furud, merupakan ashabul furud. Yang kedua merupakan ashabah. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembahasan tentang yang berikutnya adalah dawil arham. Nah, pembahasan tentang dawil arham ini terbagi menjadi dua pendapat di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Zaid ibn Thabit dalam hal ini, beliau berpendapat bahwa dawil arham tidak merupakan ahli waris. Sehingga apa? Apabila tidak ada ashabul furud ataupun ashabah yang disebut dengan ahli waris itu tidak ada, maka harta dikembalikan kepada baitul mal al muslimin. Kenapa demikian? Karena di ayat ini dijelaskan wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan warisan bagi Dzawil Arham itu tidak ada dalam kitabullah. Seperti contohnya khalah tidak ada dalam Al-Qur'an. Tidak dijelaskan berapa nisabnya khalah, berapa apa bagian yang diberikan kepada khalah. Maka tidak Zaid bin Thabit dan juga Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat apa? Berpendapat ahli waris apabila tidak ada ahli waris, maka harta warisan itu dikembalikan, diserahkan kepada siapa? Baitul mal al-muslimin. Baik. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Abi Hanifah bahwa apabila tidak ditemukan adanya ahli waris atau seandainya ada ahli waris namun tidak bisa rod, tidak menerima rod, tidak menerima pengembalian. Seperti halnya ada ahli waris salah satu dari kedua pasangan suami ataupun istri. Tidak ada yang lainnya. Pokoknya hanya istri, si mayit meninggalkan istri. Si mayit meninggalkan suami. Salah satu di antara keduanya. Punya anak? Tidak. Punya saudara? Tidak. Punya bapak? Tidak. Pokoknya tidak punya siapa-siapa. Hanya mereka berdua saja. Ya. Atau semuanya kecelakaan yang meninggal, semuanya meninggal. Dalam satu kecelakaan semua satu keluarga meninggal semua, yang tersisa hanya siapa? Yang tersisa hanya suami ataupun istri. Bagaimana dibahas dalam pembahasan rod, suami dan istri itu tidak menerima pengembalian. Kalau katakanlah suami tadi sudah mengambil setengah, maka sisanya diberikan kepada dzawil arham. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Abi Hanifah bahwasanya dzawil arham kerabat, ya dalam bahasa Indonesia kerabat, itu menjadi ahli waris manakala tidak ada ahli waris ataupun ada, kalaupun ada maka tidak menerima rod, ya, dan tidak ada asabah. Jadi ada berapa syarat itu? Ada tiga syarat ya. Syarat yang pertama, jadi dzawil arham atau kerabat itu menjadi ahli waris atau mewarisi manakala memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, tidak adanya ahli waris. Syarat yang kedua apa tadi? Kalau ada, maka hanya suami ataupun istri yang tidak menerima rod. Yang tidak menerima apa? Rod. Baik, kemudian yang ketiga, tidak ada asabah. Tidak ada asabah. Tidak ada asib sebenarnya dalam bahasa Arabnya. Tidak ada asib. Tidak ada orang yang menerima asabah. Nah, dengan terpenuhinya syarat tiga syarat ini, maka dzawil arham atau kerabat bisa mendapatkan harta warisan. Ini pendapat yang kedua. Baik, mana di antara kedua pendapat itu yang paling kuat? Ya, tentu berdasarkan adillah. Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat bahwasannya dzawil arham ini mewarisi satu dengan yang lainnya berdasarkan adillah. Di antaranya adalah ayat ini. Dari mana ayat ini menjadi dalil bagi pendapat yang kedua? Bukannya ayat ini dari dalil bagi pendapat yang pertama? Ya, itulah para ulama. Mereka menggunakan dalil yang sama terkadang, tetapi berbeda dalam memahami dalil. Pendapat yang kedua, karena memahami dalil ini, kata-kata dzawil arham, wa ulul arham, ini mencakup siapa dan siapa tadi? Sudah sebutkan. Wa ulul arham. Cakup siapa dan siapa? Ashabul qurud dan ashabah. Ahli waris dan juga kerabat. Cakup ahli waris dan kerabat. Karena ahli waris ini juga dihubungkan berdasarkan rahim. Hubungannya rahim. Contoh anak. Dia mendapatkan warisan. Kenapa dia ahli waris? Karena ada hubungan rahim. Maka kata-kata dzawil arham wa ulul arham di sini mencakup kesemuanya. Yang mana ayat ini menunjukkan bahwa dzawil arham hak mendapatkan waris, cuma ada syarat-syaratnya. Ya, seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, itu pendapat yang kedua dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain termasuk Nabi SAW memberikan apa namanya? Waris kepada khal. Wal khalu warisun liman la warisalah. Khal itu adalah waris. Hal itu paman dari jalur hukumnya. Ini waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menerangkan bahwasannya dzawil arham ini mewarisi manakala tidak syarat-syarat tadi terpenuhi. Baik, satu lagi dalil yang kuat sesungguhnya, kita bisa menjawab, membantah apa yang menjadi ijtihad dari Zaid bin Thabit. Ya. Bagaimana kita membantah? Bantahan kita tadi apa perkataannya Zaid bin Thabit, Imam Syafi'i dan Imam Malik tadi, bahwasannya apabila ahli waris itu tidak ada, harta kembali kemana? Atau sisa dari pembagian kepada ahli waris dikembalikan kepada siapa? Apabila tidak ada asabah, kepada Baitul Mal al-Muslimin. Baik, apa hubungan Baitul Mal di sini? Apa hubungan kaum muslimin dengan dengan si mayit? Apa hubungannya? Sama-sama muslim. Saudara se-Islam, betul? Saudara se-Islam. Sekarang kita lihat, apa hubungan antara dawil arham dengan si mayit? Saudara rahim, hubungan rahim. Nah, dua hubungannya. Pertama, saudara se-Islam. Yang kedua apa? Rahim. Yang kedua, hubungan rahim. Maka, tentu mereka lebih berhak untuk mendapatkan warisan daripada yang hanya memiliki satu hubungan, yaitu Islam. Dengan demikian, kita sudah jelas bahwa pendapat yang kedua dan yang paling kuat, yaitu pendapat Imam Ahmad dan Imam Abi Hanifah, bahwasannya bahwasannya kerabat itu termasuk ahli waris, termasuk mendapatkan waris apabila terpenuhi syarat-syarat seperti yang sudah kita sebutkan. Tidak adanya ahli waris, ataupun ada tetapi tidak menerima rad, atau tidak adanya asabah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Ya. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas dalam hal ini? Ustaz. Silakan. Kalau ada di antara keluarga kita yang meninggal dan diharuskan untuk membagi waris, apakah kita bisa hitung sendiri atau ada lembaga yang harus kita datangi untuk menghitungnya? Pada asalnya kita bisa menghitung sendiri, ya, seperti halnya talak juga, sebenarnya kita bisa mentalak sendiri, tetapi memang di sana diperlukan pencatatan. Karena pencatatan ini sangat penting untuk menetapkan, memastikan bahwa bulan ini apa namanya bagiannya adalah sekian dan sekian, sehingga nanti tidak ada di ujung, tidak ada pertikaian di antara di waris. Maka katakanlah setelah kita hitung, kita putuskan, kita serahkan kepada hakim atau apa untuk meresmikannya, atau seandainya di sana ada pencatatan yang resmi, contoh umpamanya notaris, disahkan atas persetujuan seluruh apa namanya keluarga, selesai, maka itu juga perlu dilakukan. Intinya penulisan itu sangat diperlukan, saksi-saksi dan yang lainnya sangat diperlukan. Assalamualaikum Ustaz. Jadi di sini antum sebenarnya kalau mempelajari ilmu waris sudah bisa menghitungnya, sudah bisa mempraktekkan. Nah, Allah, berikutnya. Ustaz, kalau mereka membagi atas pendapat mereka dan mereka ridho, tapi tidak seperti aturan dalam Al-Quran, apa itu juga dibolehkan? Itulah yang saya khawatirkan juga. Seandainya antum bawa hakim, katakanlah umpamanya antum bawa ke mahkamah, apalagi di Jawa ya, di Jawa itu kan berlaku hukum gonogini. Ya. Jadi harta pertama diparo dua dulu, suami dapat separoh atau istri dapat separoh, baru dibagi kepada ahli waris. Ya, tentu di sini terjadilah kebaliman. Karena yang saya tadi hanya menyarankan untuk menjadi seorang saksi saja atau meresmikan. Ini sudah berdasar kesepakatan keluarga, ya. Mohon diresmikan begitu saja. Dan keluarga juga sudah sepakat tidak ada gonogini. Nah, kalau perlu sampai seperti itu. Ya. Atau mungkin ada aturan-aturan lain selain gonogini umpamanya. Ya, supaya mereka hanya bertugas sebagai seorang saksi saja, lembaga resmi saja. Sehingga manakala ada tuntutan-tuntutan kemudian hari, apa namanya pihak yang lain tidak dirugikan. Itu saja. Jadi sampai sebatas warahmatullahi. Nah, ingat ya ikhwah bahwasanya tentang hukum waris ini, harta warisan yang ditinggalkan si mayit itu bukan miliknya, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur pada siapa untuk dibagikan. Karenanya kalaupun keluarga ini ridha untuk menerima, sudahlah kita sama aja laki dan perempuan satu-satu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilangkahi. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan laki dapat dua, perempuan dapat satu. Ya, semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di kita wajib untuk mentaatinya. Nanti manakala katakanlah setelah dibagikan, kakaknya laki-laki ingin membantu adiknya perempuan, itu lain lagi. Membantu hibah bentuknya, bukan dalam pembagian waris. Nah, tafadhol yang lain. Ustaz, tadi disebutkan Baitul Mal kaum muslimin, kalau di Indonesia itu apa ya Ustaz? Ya apa saja, mungkin kalau di Indonesia apa dompet du'afa atau apa itu lazis apa dan semacamnya itu. Syukur Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau tanya yang syarat kedua tadi yang berhubungan sama Zawil Arham tadi, itu syarat kedua disebutkan ada ahli waris tapi tidak menerima rod. Itu bisa dijelaskan ya, Ustaz? Dikasih contohnya? Ya begini ya, siapa, salah satu contohnya seandainya di sana ada ahli waris istri dan anak perempuan. Istri dan anak perempuan. Maka istri mendapatkan, ini sudah jelas ya. Anak perempuan satu orang setengah, istri mendapatkan seperempat. Nah betul, coba ditulis ya. Istri mendapatkan seperempat. Seperempat? Seperdelapan sih. Istri seperdelapan. Ada anak. Ada anak. Istri seperdelapan, kemudian anak perempuan setengah. Nah asal masalahnya dari delapan. Delapan. Anak perempuan setengah. Asal masalahnya dari 8. 3 per 8 Ustaz, sisa 3 per 8. Sisa 3 per 8. Asal masalahnya dari 8, 8 bagi kepada ibu, ibu 1 per 8 dapat 1, kemudian 8 dibagi 2, 4, maka untuk anak 4, anak perempuan dapat 4, 4 tambah 1, 5, sisa berapa? Sisa 3. 3 ya? Nah, 3 ini dikembalikan kepada anak perempuan. Ya. Jadi cara penghitungannya dibuat yang lain bagaimana? Yaitu asal masalahnya adalah asal masalah istri. Istrinya tadi dapat berapa? 8. Maka asal masalahnya 8. Kemudian betul ya tadi ya, istri 8, kemudian setelah itu anaknya setengah ditambah dengan sisanya. Tiganya itu diberikan kepada anak. Jadi anak dapat berapa? Dapat 4 plus 3, betul? 7 per 8. Ya, 4 plus 4 plus 3 atau 3 7. Iya, 7 Ustaz. Iya. 7 ya, dapat 7. 7 per 8. Oh. Seperti itu. Jadi untuk ini hanya lingkungan anak sama istri ya Ustaz ya. Jadi yang paman yang sabar dulu. Jadi di situ anak kan mendapatkan rod, istri dapat rod tidak? Tidak. Yang 3 per 8 ini sebut rod ya? Yang 3 per 8 tadi sebut rod Ustaz? Iya, 3 per 8 tadi kan sisa. Sisanya, yang 3 per 8 tadi sisanya diberikan kepada anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan berhak mendapatkan rod, pengembalian, mengambil sisa. Sedangkan istri dan suami menurut jumhur tidak berhak menerima rod. Ya, sekarang contoh yang sama kita buat untuk masalah kita. Masalahnya apa? Seorang meninggal dunia meninggalkan istri saja. Maka istri mendapatkan 1/8. 7/8 diberikan kepada siapa? Pendapat pertama berikan kepada Baitul Mal muslimin. Enggak punya anak 1/4 Ustaz. Oh iya 1/4, sorry maaf. 1/4 berarti asal masalah dari 4. Kemudian 3/4 dia dapat 1, kemudian 3 saham 3/4 kembalikan kepada siapa? Pendapat pertama mengatakan kembalikan kepada Baitul Mal, pendapat yang kedua dikembalikan kepada siapa? Kerabat. Dawil Arham. Nah, berarti harus dicari sekarang. Siapa Dawil Arhamnya? Mungkin istri di sini punya si Mayus ini punya bibi umpamanya, bibi adiknya ibu. Nah, maka bibi di sini mau menjadi ahli waris, menerima warisan. Kenapa dia menerima warisan? Karena karena tidak ada ahli waris yang lain selain daripada istri ataupun suami yang tidak menerima rot dan hartanya sisa. Kalau nggak sisa enggak loh. Jadi cuma kalau ada sisa saja. Jadi kalau katakanlah habis, hartanya habis, maka tidak dan tidak sisa, maka ya sudah tidak dapat ya. Tawil arham tidak dapat. Tapi itu dengan catatan ada asoba dulu saja. Kan syarat yang ketiga tidak adanya asoba. Tidak ada. Oh iya. Tidak ada ahli waris, tidak ada. Iya. Tidak ada yang berhak menerima rot. Tidak ada asoba. Seandainya ada asoba, sudah tidak memenuhi syarat karena diambil oleh asoba. Contoh, umpamanya di sana ada bapak umpamanya. Ada bapak. Selesai masalahnya. Jadi ibu dapat berapa? 1/8. Anak perempuan dapat 4/8. Ya. Kemudian bapak dapat sisanya. Sudah, nggak ada yang tersisa untuk ahli, untuk ashabul untuk siapa? Dawil arham. Tidak ada sisa untuk kerabat. Karena sisanya sudah diambil oleh asif atau bapak dalam hal ini. Paman-pamannya bapak berhak. Baik, ada lagi yang belum jelas? Assalamualaikum Ustaz. Kalau untuk secara teknis masa kini ini kan harta suami istri bercampur gitu ya. Maksudnya susah membedakan antara harta suami, harta istri, dan harta bersama. Nah sebaiknya implementasinya seperti apa? Karena misalkan tidak ada cara lain. Oh, berdasarkan kesepakatan dulu atau misalkan suami istri itu kesepakatan. So kalau nggak kesepakatan nanti hukumnya beda. Okay. Untuk membawa atau istri membawa ke ini, begitu antum meninggal langsung di mahkamah akan dimenangkan gono gini. Jadi antum harus buat kesepakatan dengan istri, mari kita pisahkan harta kita. Ya, ini milikmu, ini milikku. Kenapa demikian? Karena demikian Allah membedakan antara harta kaum lelaki dengan wanita. Termasuk yang contoh, dianggap milik bersama. Misalkan furniture milik antum lah. Okay. Milik antum. Ya, terima kasih Ustaz. Wah, tapi yang beli istri ya udahlah. Ikhlaskan aja. Hitung-hitungannya. Nah. Kecuali kalau mau kawin lagi mungkin. Baru hitung-hitungan. Aduh, orang kami ini cuma sekali kok mau hitung-hitungan. Sudah, serahkan aja semua. Nanti kalau enggak untuk istri antum, untuk anak antum insyaallah. Jadi harus dipisahkan harta itu, jangan sampai dicampur. Ya, supaya nanti jelas ini harta istri, ini harta suami. Dan mencampur harta itu termasuk kedzaliman juga. Sebab kita tidak tahu siapa milik siapa dan seterusnya. Lagi. Saya mau tanya mengenai muamalah dengan orang kafir tadi, Saya ingin tanya belum, masih belum jelas. Sudah kanan kiri masih belum jelas. Saya ingin tanya pendapat Ustaz mengenai apa namanya? Besok speakernya dibawa ke situ, apa mic-nya diberikan lavalier mic. Saya ingin nanya mengenai apa bermuamalah dengan orang kafir. Jadi saya terutama mengenai ini apa namanya memboikot untuk tidak pergi ke McDonald atau Starbucks itu, bagaimana kira-kira dengan alasan tidak ingin membantu kaum kafir itu, apakah di memboikot itu, apakah itu disarankan dalam agama? Nah, barakallahu fi. Perkara itu tidak disarankan di dalam agama. Tidak ada yang dilarang. Tidak ada larangannya antum beli Starbucks. Tidak ada larangannya antum beli ini. Ya, kalau antum cuma tidak mau beli Starbucks karena ya tidak mau menyumbangkan untuk persenjataan dan yang lainnya, ya tidak ada salahnya juga. Tapi tidak ada salahnya juga antum beli, belanja. Kalau memang antum perlu, belanja. Ya, contoh sekarang, apa namanya, katakanlah semua kedai tutup. Yang buka cuma McDonald atau KFC. Masa antum mau pilih nggak makan? Ya, contoh di sini Chinese New Year. Di sini Chinese New Year di sini semua warung tutup, nggak ada yang buka. Apalagi toko-toko Cina. Ya, yang buka cuma apa namanya, gorengan-gorengan, termasuk juga KFC dan McDonald. Masa kita nggak mau makan? Dan Nabi SAW meninggal dunia, pakaiannya, baju besinya sedang digadaikan pada orang Yahudi. Masih ada muamalah yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan Yahud. Padahal tahu antum bagaimana Yahud mengkhianati Nabi SAW. Ya. Dan itu semua, intinya bermuamalah dengan orang-orang Yahud, ini tidak dilarang di dalam Islam. Jual beli di antara mereka, ya. Tapi ini menguntungkan, Ustaz. Ya, kalau memang ada dari golongan kaum muslimin yang mau antum untungkan lebih, silakan. Tapi kalau katakanlah yang jujur cuma orang Yahud, ya, ataupun mungkin barang yang bagus hanya dimiliki orang Yahud dan antum tidak beli, antum mendapatnya yang jelek terus. Contoh umpamanya ada produk nih, ada produk yang bagus Unilever, yang bagus cuma Unilever. Ada produk muslim, ada umpamanya Wardah ini apa segala macam. Tapi apa? Kalau dipakai bikin kulit ini jadi merah-merah. Yang cocok cuma Unilever. Masa antum enggak belikan untuk istri antum Unilever? Nah, di situ loh ya. Jadi dan di sini kita tidak secara langsung memberi bantuan kepada mereka dan kita pun tidak tahu pasti apakah hasilnya digunakan untuk apa namanya? Menghancurkan kaum muslimin dan seterusnya. Itu semua hanya dugaan-dugaan dan seterusnya. Mereka juga mencari harta. Mereka juga making money ya untuk diri mereka sendiri, memperkaya diri mereka sendiri. Kalaupun ada yang disumbangkan, ya wajar perusahaan besar menyumbang sedikit saja sudah terlihat besar. Wallahu taala alam. Ustaz, sebelum ditutup, ada satu pertanyaan lagi Ustaz kayak gini. Jadi ayah kami kan sudah meninggal, jadi saat ini hartanya hanya berupa rumah kayak gitu. Rumahnya ini ditinggali oleh ibu dan saudara laki-laki kami kayak gitu. Kemudian ya kita sudah sering berbicara kalau harta ayah itu setelah ayah meninggal seharusnya segera diwariskan. Yang jadi pertanyaan, apakah pernyataan tersebut betul? Yang kedua, kalau misalkan ibu bersikeras tidak mau membagikan harta waris tersebut karena sisa hartanya hanya rumah yang ditinggali beliau, apa yang harus anak-anaknya lakukan kayak gitu? Jazakallahu khair. Nah, jawabannya dalam hal ini, pembagian itu tidak harus dengan dengan secara fisiknya. Bagian itu bisa juga secara kepemilikan. Jadi katakanlah umpamanya hartanya dibagikan, berarti dalam tanah rumah tersebut ada kepemilikan milik fulan sekian persen, milik fulan sekian persen, ada dalam pencatatannya dalam notaris sudah dicatat. Jadi tanah ini, rumah ini adalah milik bersama. Sekian bagian milik fulan, sekian bagian milik fulanah, dan seterusnya. Sedangkan statusnya masih ditinggalin ibu, silahkan, gak ada masalah. Terutama di sini anak-anak juga harus baik ya, kepada orang tua. Ya, tidak boleh kemudian, sudahlah orang ibu, pokoknya pindah deh, ini tanah, saya mau jual, dan seterusnya. Ini walat ya sama ibu ya. Kalau bisa, ya, biarkan ibu tinggal di situ karena memang ibu merasa nyaman di situ. Allahumma kecuali kalau memang ada yang lebih maslahat. Contoh umpamanya tempatnya terpencil dan tidak ada lagi anak-anak yang bisa tinggal di situ. Kenapa? Karena sulit making money di tempat itu. Semuanya di luar kota. Ibu hanya sendirian di situ. Kan ini kasihan ibu. Nah, demi kemaslahatan ibu, bukan kemaslahatan kita, tapi kemaslahatan ibu juga, mungkin tanah itu sebaiknya dijual, kemudian ibu malah ikut dengan anak yang mana yang dia pilih, beliau pilih, karena kita mengetahui kemaslahatannya itu lebih maslahat untuk ibu daripada harta itu ditinggali, rumah itu ditinggali ibu dan ibu sendirian di sana. Jadi di sini, bahkan kalau perlu keputusan itu di tangan ibu, artinya kita berusaha merayu ibu sampai keputusan itu diputuskan sendiri oleh ibu. Susah ya. Antum bisa bayangkan orang yang sudah tinggal di situ 20-30 tahun disuruh pindah, gak gampang itu ya. Antum, istri antum umpamanya juga baru menikah 2-3 tahun aja diajak pindah rumah, wah udah malas. Diajak koman aja berat hati. Sekarang ibu antum yang tinggal di situ 20-30 tahun bersama suaminya, penuh dengan kenangan ya, senang, duka, susah, sedih, semuanya di rumah itu. Nah, beliau tetap memilih tinggal di rumah itu. Masa antum mau jual tanahnya, diganti dengan uang, mau di mana ibu tinggal? Jadi intinya, kalau demi kemaslahatan ibu, ini boleh saja untuk dijual, kemudian dibagikan, dan ibu bisa tinggal dengan salah satu anaknya. Tapi kalau untuk kepentingan keluarga, sebaiknya menunggu, pembagian tetap dibagikan secara tertulis, tetapi fisiknya tidak. Fisiknya tetap izinkan ibu tinggal di situ berdasarkan kesepakatan keluarga, adik-adik, kakak, dan yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Ya. Ada satu pertanyaan lagi yang kemarin disampaikan melalui WhatsApp pada saya. Bolehkah mengklaim? Apa Pak Razi? Saya lupa itu. Mengklaim. Bolehkah mengklaim kita bagian dari jamaah dari satu yang selamat? Yang ada yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya tentang ahlul hadis ketika menyebutkan tentang al-sab'una firqah, 73 golongan itu. Kemudian siapa al-firqah najiyah dalam hal ini, kelompok yang diselamatkan dalam hal ini? Imam Ahmad menjawab dengan jawaban lau lam yakun haula tsumma man. Maksudnya ada di antara murid-muridnya yang mengatakan apakah mereka itu adalah ahlul hadis? Beliau mengatakan lau lam yakun haula tsumma man. Kalau bukan ahlul hadis, kemudian siapa? Ya. Dalam hal ini, kalau kita ingin mentazkiyah diri kita tidak boleh. Kalau kita mengatakan kitalah termasuk golongan yang najiyah, tidak boleh. Itu tazkiyah nafs, memuji diri kita sendiri, itu tidak boleh. Tapi kalau kita mengatakan bahwasannya katakanlah manhaj salaf atau manhaj ahlul hadis, ini adalah manhaj yang paling dekat dengan al-firqatun najiyah, atau mereka itu ada termasuk golongan dari golongan al-firqatun najiyah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk menjadi bagian dari mereka, ini boleh. Karena tidak ada istilah tazkiyatun nafs di dalamnya, tidak ada memuji diri sendiri di dalamnya. Tapi kita berusaha untuk menjadi bagian darinya, itu bagian dari kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak berkelompok sesungguhnya. Jadi di sini ingat, yang lainnya kelompok, berkelompok, al-firqatun najiyah tidak berkelompok. Ya. Jantung, meskipun di sini dikatakan firqah, kelompok, tapi sesungguhnya mereka lah yang satu-satunya yang tidak berkelompok. Karena antum yang di sini jangan sampai membuat kelompok. Jangan sampai justru salaf. Kemudian akhirnya salaf menjadi sebuah kelompok. Jangan sampai. Salaf mengikuti manhaj ahlul hadis ataupun al-firqatun najiyah, jangan sampai justru berkelompok. Ya. Tapi jadilah kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan bukan merupakan kelompok. Ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp. Besok akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahir, Ustaz.